sebuah rindu yang tak bertepi dan selalu hadir di hari-hari sepiku. Kembali ku menangisi akhir kisah ini sejak kau pergi dan tak ada lagi ruang di hati dan mencari yang tak pasti. Sepi gelisah tanpamu, tanpa kehadiranmu. Apakah kau tahu luka ini membunuhku? Mungkinkah kau mengerti? Mungkinkah kau kan kembali padaku menyapu jejakmu? Tanpamu telah ku coba.